Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Rabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbanyaklah mengingat kematian, penghancur kenikmatan. Bayangkan keadaan mereka di dalamnya. Tinggal di tempat yang sangat sempit, sangat gelap, dalam waktu yang sangat lama. Sebatang kara hanya ditemani amal-amal mereka. Bayangkan bila amal mereka baik dan mulia, betapa bahagianya. Kebahagiaan yang murni tanpa kesedihan di waktu yang lama. Bayangkan bila sebaliknya, amal baik mereka sedikit dan amal buruknya lebih banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan jika seandainya yang ada di dalam kubur tersebut adalah engkau, wahai sahabatku. Apa yang akan kau harapkan? Tidakkah saat itu engkau akan berharap, seandainya dulu engkau selalu mengisi setiap detik umurmu dengan amal soleh, dan menyadari betapa pentingnya setiap detak jantung, betapa pentingnya setiap nafas. Oleh karena itu, sadarlah. Dan sadarlah, banyak waktu yang berlalu, namun masih ada yang tersisa. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menghapus noda-noda hitam di lembaran hidup Anda. Saudaraku, sadarlah, waktu akan terus berjalan. Maut sewaktu-waktu akan datang menjemputmu. Ingatlah kematian. Karena dengan mengingatnya, Anda akan selamat dari godaan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.